بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ke-50 dari kitab Janaiz. Dan di bab yang ke-50, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi tentang Hamlur Rijal Al-Janazah Dunan Nisa, yang membawa atau mengangkat jenazah ke tempat disemayamkannya adalah kaum laki-laki dan bukan kaum wanita. Dan beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza wudi'at al-janazah wahtamal rijal ala a'naqihim, jika jenazah diletakkan itu di sarirnya, di kerandanya, wahtamal rijal, dan diangkat, dibawa, digotong oleh ar-rijal, kaum laki-laki, ala anaqihim, di atas pundak mereka. Dan dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya yang bawa jenazah adalah kaum laki-laki, hadis yang telah kita lalui, hadis Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala. Ummu Athiyah radhiyallahu anha mengatakan nuhina nittibail janais, kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mengiringi jenazah. Mengiringi saja tidak diperbolehkan, hukumnya makruh, apalagi membawanya. Dan di bab yang ke-51 beliau memberikan judul bagian bab as-sur'ah bil janazah, bab disyariatkan as-sur'ah, membawa dengan cepat ketika membawa jenazah. Dan kita lihat dalam bab ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi mengatakan asri'u bil janaz, asri'u bil janazah, bersegeralah ketika kalian membawa jenazah. Jadi berjalan cepat ketika membawa jenazah itu perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mafhumnya bahwasanya tidak boleh berlambat-lambatan ketika membawa jenazah. Hanya saja diingatkan oleh para ulama, sekalipun kita diperintahkan untuk cepat membawa jenazah bukan berarti berlari, yang bisa memadaratkan kepada jenazah yang dibawa. Mungkin bisa lepas tali kain kafannya, bahkan akan bisa jatuh dari kerandanya, dan juga memberatkan orang yang membawanya. Cepat dengan tanpa takalluf. Kemudian beliau menyebutkan asar Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Anas bin Malik radhiyallahu taala an ketika beliau ditanya tentang al-mash fil janais, bagaimana ketika kita berjalan mengiringi jenazah? Maka beliau menjawab antum musyayyi'un, kalian adalah para pengiring jenazah. Wa mashi baina yadayha wa khalfaha wa an yaminiha wa an shimaliha, maka berjalanlah di depan jenazah dan di belakangnya dan sebelah kanan dan kirinya. Maknanya bahasanya sekalipun yang namanya miring itu biasanya dari belakang, akan tetapi bukan berarti ketika mengiring jenazah harus jenazah paling depan kemudian kita di belakangnya. Kata Anas, di depan, belakang, samping kanan, samping kiri jenazah. Semuanya diperbolehkan. Bahkan awal hafiz rahimahullah ta'ala, beliau menukil pendapat jumhur. Bahwasanya kalau jumhur mengatakan mustahab sebaiknya di depan jenazah. Sekalipun seperti tadi kita sebutkan dari atsar Anas, boleh depan, belakang, samping kanan, samping kiri jenazah. Semuanya boleh. Kemudian beliau menukil atsarnya wa qala ghairu, dan berkata selain Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala tentang meniri jenazah, dan Al-Hafidz wa ta'ala mengatakan adunhu Abdurrahman bin Qurat, seperti yang mengatakan Abdurrahman bin Qurat, qariban minha, ketika meniri jenazah katanya jangan sampai menjauh dari jenazah yang sedang dibawa, sekalipun di depan atau belakang, yang sampai jauh bersama jenazah, bersama jenazah yang di depan tidak meninggalkannya, sebagian yang belakang juga tidak tertinggal bersama jenazah. Dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah, qala haddatsana Ali bin Abdullah, Ali bin Abdullah al-Madini, qala haddatsana Sufyan, Sufyan bin Uyayna, qala hafidnahu min az-Zuhri wa Muhammad bin Muslim an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa iyyaku siwa dhalik fa syarrun tadaunahu liqabikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asri'u bil janazah, segerakan oleh kalian ketika membawa jenazah. Kenapa? Fa innaka salihah, karena seandainya jenazah tersebut adalah jenazah yang baik, jenazah orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka man kebaikan yang kalian segerakan untuknya, karena dia akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan-kenikmatan di kuburnya. Kita segerakan dia tersebut mendapatkan kenikmatan tersebut. Wa in yaku siwa dalik, dan seandainya jenazah tersebut bukan jenazah orang yang baik, fasyadun tawba'unahu liqabikum, maka itu mengkejelekan yang segera kalian tinggalkan atau lepaskan dan letakkan dari pundak-pundak kalian. Dan syahidnya asri'u bil janazah, segerakan dan bersegera kalian ketika membawa jenazah. Kemudian bab berikut, bab qaulil mayyit wa huwa 'alal janazah, wa huwa 'alal janazah qaddimuni, bab perkataan orang yang meninggal ketika dia diletakkan di atas jenazah. Kata Al-Hakman As-Sarir, di atas keranda siap untuk dibawa ke kuburnya. Mayit ketika dibawa oleh orang yang mengangkat ke kuburnya, mayit tersebut mengatakan qaddimuni, segerakan aku. Saya sebutkan, ia meminta disegerakan dengan dia tahu akan mendapatkan kebaikan di kuburnya, disebabkan dengan amal soleh yang telah ia lakukan. Dan beliau menyebutkan hadis yang kita ambil kemarin, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsa Layth Abdullah bin Yusuf At-Tirmizi wa Layth ibn Sa'ad qala haddatsa Sa'id an Abi Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi wa Abu Abu Sa'id wa ismu Kaysan أن سمع أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاهتمها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لا صائق. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika jenazah diletakkan ala saririnya, di atas saririnya, di atas keranda, fahtamah rijal, kemudian jenazah tersebut dibawa, digotong oleh kaum laki-laki ala anaqim, di atas pundak-pundak mereka, maka seandainya jenazah sebuah jenazah yang baik, dia mengatakan qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Dan sebaliknya jika jenazah tersebut ghairu salihah, jenazah yang tidak baik, orang fasik, orang fajir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia dibawa, dia berteriak, ya wailaha, aina yadhhabuna biha, celaka, kemana kalian akan bawa. Dan teriakan tersebut didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia mendengar teriakan tersebut, saya akan pingsan. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dan sini menunjukkan keutamaan menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan tenang di dalam hidupnya, dalam keadaan bahagia. Yang sudah sering disebutkan ayat Al-Qur'an di surah An-Nahl, Allah mengatakan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun wanita, dan dia beriman, kami akan berikan kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang baik di dunianya, dan kami akan balas di akhirat dengan balas yang lebih baik daripada amalan yang telah mereka lakukan. Kebaikan senantiasa didapatkan sampai ketika di saat kematian, ketika dibawa jenazahnya ke kuburnya, seorang mukmin dalam keadaan bahagia sampai mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya, karena dia yakin akan mendapatkan kebaikan. Berbeda dengan orang fajir, orang fajir senantiasa berada dalam adab sampai ketika dia dibawa ke kuburnya, dia dalam keadaan ketakutan dan berteriak, ya wailaha, aina tadhhabuna biha, berteriak, celaka, kemana kalian akan membawanya. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Siapa yang perhatian? Abdullah, indak. Abdullah, Abu Ali. Abdullah, Abu Ali, kalau kita mengiri jenazah, di mana kita berjalan? Di belakang jenazah atau di depannya? Di depan atau di belakang? Siapa bani yang bantu? Ke belakang, Hasan. Kalau kita mengurus jenazah, kita berjalannya di depan jenazah atau di belakangnya? Ya? Ya? Rafi, bantu. Tapi boleh di depan, boleh di belakang. Sebaiknya boleh di samping kanan dan kiri jenazah. Berjalan bersama jenazah. Dan semuanya mendapatkan keutamaan mengiringi jenazah. Yang Nabi khabarkan, orang yang ikut mengeluarkan jenazah dan ikut mengiringi sampai dikuburkan mendapatkan pahala dua qirat. Qiraton. Dan Nabi sebutkan bahwa masing-masing qirat itu mithlu Jabal Uhud. Seperti Gunung Uhud. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih Malisa fi Sahihain. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-Bazzar rahimahullahu ta'ala kama fi Kashf al-Asbab. Haddatsana Ali bin Mundhir, qala haddatsana Muhammad bin Fudail an 'Asim ibn Kulayb an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala sami'tu Abu al-Qasim as-Sadiq al-Masduq يقول يخرج الأعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس وفرقة فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما الله أعلم ما مقدارها فيلقى المؤمنون شدة شديدة ثم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء فيقوم الناس فإذا رفع رأسه من ركعته قال سمع الله لمن حمده قتل الله المسيح الدجال وظهر المؤمنون فأهلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إنه الحق وأما أنه قريب فكل ما هو آت قريب قال الشيخ وتعالى هذا حديث حسن. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan aku mendengar Abu Qasim As-Sadiq Al-Masduq itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berkata benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu-Nya. Beliau mengatakan yakhruju al-a'war ad-dajjal masihud dalalah, akan keluar al-a'war makhluk yang cacat matanya. Ad-Dajjal, itu Dajjal Akbar, pendusta besar. Masihud Dalalah. Masihud Dalalah itu merupakan nama atau julukan untuk Dajjal. Sebenarnya Masihu Al-Huda ada nama dan julukan untuk Isa ibnu Maryam. Karena Isa dijulukkan Al-Masih, Isa Al-Masih. Dan juga Dajjal Al-Masih. Hanya bedanya kalau Nabi Isa dikatakan Masihul Huda. Dan kalau Dajjal, Masihul Dalalah. Dan penamanya disebutkan langsung oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Akan keluar orang yang cacat matanya, Dajjal, Dajjal Akbar, Masihul Dalalah. Di mana keluarnya? Qibal al-Masyriq. Keluarnya itu dari arah Masyriq. Sebenarnya ada Khurasan. Masyriq Madinah. Kapan keluarnya? Fi zaman ikhtilafin minan nas wa furqah. Pada saat terjadi perselisihan dan perpecahan di antara kaum manusia. Dan keluarnya sekali lagi menjelang hari kiamat. Karena Dajjal itu min asrati sa'atil kubra, termasuk tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat yang besar. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fayablughu masyaallah an yablughu al-'ab fi 40 yawman." Kemudian Dajjal tersebut dia mendatangi negeri-negeri yang ada di bumi ini sampai ke tempat-tempat yang Allah kehendaki fi 40 yawman dalam waktu 40 hari. Allahu a'lam ma miqdaruha. Allah yang mengetahui bagaimana waktu tersebut. Disebutkan di sisi yang lain Sahih Muslim bahwasanya yaum kasana wa yaum kasyahr wa yaum kal jum'ah wa sairu ayyamihi mithlu ayyamikum. Hari pertama itu seperti satu tahun, sangat lama sekali. Dan hari kedua dari keluarnya jenazah Dajjal itu seperti dalam tempo satu bulan. Dan hari ketiga seperti satu Jumat, satu pekan. Dan sisa hari yang lainnya seperti hari-hari biasanya. Kemudian kata Nabi SAW ketika keluar Dajjal, fayalqal mu'minun syiddatan syadidah. Kaum mukminin itu mendapatkan syiddatan syadidah, kesulitan yang luar biasa. Yang sudah sebutkan, Dajjal ketika menyeru satu kaum dan tidak mau memenuhi seruannya untuk mengakui rububiyahnya, mengakui ketuhanannya, maka kaum mukminin tersebut diuji dengan syiddah, dengan tidak ada turunnya hujan dan tidak tumbuh tumbuhan. Betul-betul dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit. Kata Nabi, maka kaum mukmin ketika turunnya Dajjal itu menjumpai syiddatan syadidah, kesulitan yang sangat luar biasa, ditimpa dengan kelaparan. Kemudian setelah itu thumma yanzilu Isa ibn Maryam, turun Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Dan turunnya minas sama, dari langit. Dan wajib bagi kita untuk beriman dengannya. Kemudian fayakumun nas, kemudian orang-orang berdiri melakukan sholat. Dan sebutkan kalau rinciannya seperti sudah kita lalui. Sebagai riwayat, Nabi Isa ketika sholat bersama kaum muslimin, beliau menjadi makmum. Dan imamnya adalah Al-Mahdi. Dan di sini beliau menjadi imam, menjadi imam untuk kaum muslimin. Nah kalau dia konteksnya disebutkan sebagian ulama bahwasanya Mahdi menjadi imam itu ketika awal turun. Ketika awal turun Isa ibn Maryam. Beliau mendapatkan kaum mukminin dan melakukan sholat. Kemudian Mahdi ketika itu sudah siap untuk sholat. Dan ia mempersilakan Nabi Isa untuk mengimaminya. Tapi Nabi Isa mengatakan imamukum minkum, imam kalian dari kalangan kalian. Dan Isa sholat di belakangnya. Adapun kisah ini, itu konteksnya ketika kaum mukminin bersiap-siap untuk memperangi Dajjal dan pasukannya. Nah, Dajjal kita keluar diikuti oleh orang-orang kufar Yahud. Dikatakan 70 ribu pasukan dari orang Yahud mengikuti Dajjal. Ketika kaum mukminin bersiap-siap memerangi orang Yahud, Dajjal dan para pengikutnya, datang waktu sholat subuh, kemudian Nabi Isa datang dan beliau yang mengimami kaum muslimin. Fayaqumun nas. Faidha rafa'a ra'sahu min raka'ati, ketika beliau sholat subuh dan beliau bangkit dari rukunya, beliau berdoa atau mengatakan sami'a Allahu liman hamidah. Qatalallahu al-masiha dajjal wa dhahal mu'minun. Beliau mengatakan dan tidaknya semoga Allah Subhanahu wa taala memusnahkan atau membinasakan al-masih dajjal. Wa dhahal mu'minun, dan kaum mukminin mendapatkan kemenangan. Dan Allah kabulkan doa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau langsung membunuh Dajjal pada saat itu. Dan kaum mukminin bisa menumpas orang-orang Yahud. Dan pada saat itu orang Yahud mereka ditumpas. Dan sebagian yang melarikan diri, bahkan yang bersembunyi di balik pohon, pohon mengkhabarkannya, ini di belakangku ada Yahudi, bunuh oleh kalian. Berkata pohon tersebut kepada kaum mukminin, kecuali pohon Qarqad. Kemudian kata Berarah, dan aku bersumpah bahwasanya Rasulullah SAW, Abu Qasim Sadiq Al-Masduq telah bersabda, innahu lahaq. Hal tersebut adalah perkara yang benar. Wa amma annahu qarib, dan sungguh, katanya, kedatangan waktu tersebut dekat. Fakullu ma huwa atin qarib. Karena semua yang datang, yang dipastikan datang itu adalah dekat. Semua yang datang itu dekat. Termasuk as-sa'ah. Hari kiamat, Allah katakan iqtarabat as-sa'ah. Telah dekat datangnya hari kiamat. Allah katakan ata amrullah fala tastajilun. Telah datang kepada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Janganlah kalian tergesa-gesa. Dan yang kedatangannya, fakullu ma huwa atin qarib. Semua yang pasti kedatangannya itu adalah dekat. Termasuk keluarnya Dajjal, itu dekat. Dan turunnya Isa Al-Masih, itu dekat. Sebenarnya hari kiamat itu dekat. Karena fakullu ma huwa atin qarib. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan dari sini menunjukkan bahwasanya al-aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Sekalipun awalnya kaum mukminin, Nabi katakan yalqal mu'minuna syiddatan syadidah. Kaum mukmin ketika turunnya Dajjal itu menghadapi kesulitan yang sangat besar, tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan faraj, jalan keluar kepada mereka. Dengan Allah turunkan Isa Al-Masih, dan Nabi Isa ketika turun mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah binasakan Dajjal dan para pengikutnya, dan Allah menangkan kaum mukminin terhadap orang-orang Yahudi yang merupakan pengikut Dajjal. Dan juga di sini keutamaan doa. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Isa bin Maryam ketika hendak memerangi Dajjal dan para pengikutnya, di salatnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qatallahu al-masih ad-dajjal wa dhahara al-mu'minun. Dan Allah kabulkan doa tersebut. Kemudian juga dari sini kita bisa faedah bahwasanya kita janganlah lalai dari perkara yang pasti. Termasuk di antaranya kematian. Kita jangan menganggap kematian itu jauh dari kita. Kematian itu suatu yang pasti. Dan semua yang pasti, kata Nabi, fakulu mahuatin qarib, dekat. Sampai sorga dan neraka yang ada setelah kita meninggal dunia, setelah kematian kita, Nabi katakan, an-nar wal jannah itu akram min syiraki ahadikum ilaikum. Sorga dan neraka itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian. Tunjukkan dekatnya. Sorga dan neraka. Maka adalah kita mempersiapkan perkara yang dekat tersebut. Jangan terlalaikan oleh dunia. Kematian itu dekat. Kematian itu dekat. Juga nikmat dan siksa kubur itu dekat. Sebagaimana sorga dan neraka adalah dekat. Fakullu ma huwa atin fahuwa qarib. Semua yang pasti datang itu adalah dekat. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.